إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada kita banyak dan beragam. Tiada henti nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Hal yang mewajibkan kita sebagai seorang Muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas semua kenikmatan. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah kenikmatan. Sebagian pihak kurang memperhatikan nikmat ini. Atau menyalahgunakan kenikmatan ini. Nikmat itu ialah nikmatul lisan. Nikmat lisan yang dengan itu seorang insan bisa berbicara, berkomunikasi. Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim ketika menyebutkan minnahnya, anugerahnya kepada hamba-hambanya, Allah menyebut salah satunya adalah anggota tubuh. Di Al-Balad ayat yang ke-8 dan ke-9, Allah Jalla wa'ala berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ini penyebutan minnah, konteksnya penyebutan anugerah. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata? Dia bisa melihat dengannya, memandang dengannya, memandang indahnya dunia dengannya, memandang orang-orang dekatnya dengannya. Nikmat dua mata. Wa lisanan wa syafatain, Dan bukankah kami jadikan untuknya lesan dan dua bibir? Yang dengan itu dia berbicara, yang dengan itu berkomunikasi, yang dengan itu dia menyampaikan banyak hal. Ayatnya fi siyaqil imtinan. Konteksnya penyebutan minnah, penyebutan anugerah. Menegaskan bahwasanya lisan min ni'amillah. Lisan, kedua bibir, mulut ini merupakan nikmat Allah Jalla wa'ala. Dan termasuk an-ni'amul azimah. Nikmat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azakumullah. Nikmatul lisan, sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Mensyukuri nikmatul lisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala, yang menganugerahkan kepada kita lisan, dua bibir, mulut, bisa berbicara dengan lancar, dengan sehat. Syukuri itu. Dan bentuk syukur yang utama ialah menggunakan lisan ini untuk perkara-perkara yang Allah ridai, yang Allah cintai. Menggunakan lisan ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Jangan menggunakan lisan ini untuk hal-hal yang Allah murkai. Atau yang mendatangkan murkanya Allah Jalla wa'ala. Itu namanya kufur nikmat. Ikhwan fillah jazakumullah. Satu poin ini sangat penting diperhatikan dari seorang muslim. Dikarenakan lisan ini tidak bertulang. Kata mereka begitu. Lidah tidak bertulang. Satu kata diucapkan seorang hamba menyebabkan dia mendapatkan segudang keutamaan. Satu kata yang dia lafalkan bisa menaikkan martabat dia, derajat dia sekian kali lipat. Namun dengan satu kata pula yang dilafalkan oleh lisan dia membuat dia terjatuh dalam penistaan, kebinasaan, kehancuran. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dan itu disering diulang-ulang dalam banyak kesempatan. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba, sungguh dia mengucapkan satu kata, kalimah satu kata. Satu kata yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Yang tidak terbersit dalam benak dia sedikit pun ketika itu. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Dengan satu kata itu, Allah angkat dia sekian derajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata yang Allah murkai, tidak terbayang di benak dia sebelum itu. Dengan satu kata itu dia tersungkur ke dalam neraka jahannam. Di sini letak khatarul lisan, bahaya lisan. Ketika tidak dikontrol, ketika tidak dijaga, efeknya sangat mengerikan. Juga ikhwan fillah rahimakumullah, lisan ini merupakan inti semua anggota badan terkait dengan bab kebaikan dan keburukan. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad fi musnadihi wa Tirmizi fi sunanihi dan ya Hasan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila berpagi hari anak Adam, setiap pagi, maka semua anggota tubuhnya tukaffiru lisan. Makna tukaffiru lisan ay takhda'u lahu, tadhillu lahu, tunduk merendah kepada lisan, memohon. Taqul mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami. Fa innama nahnu bika, sesungguhnya kami tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqamah, kami juga istiqamah. Wa in wajajta i'wajajna, namun kalau kamu bengkok, kamu menyimpang, kami juga bengkok, kami juga menyimpang. Ikhwan fillah na'azakumullah, hal yang menunjukkan pentingnya memperhatikan lisan ini, ucapan ini supaya betul-betul Allah ridai, digunakan dalam hal yang Allah ridai, ialah kondisi real umat manusia, Bani Adam, bil khusus kaum muslimin, lebih khusus lagi orang-orang yang punya komitmen untuk menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa. Sebuah fenomena yang ajaib, mengherankan. Di satu sisi dia bisa berjuang menjaga dirinya dari berbagai macam dosa, kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, tapi enggak sanggup menjaga lisannya. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Jawabul Kafi menerangkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minil ajab, dan termasuk hal yang aneh, yang ajib, annal insana yahunu alaihi tahaffudhu wal ihtirazu min aklil haram wal zulm wal zina wal sariqah وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه تحفظ من حركة لسانه. Yang aneh, kata beliau, yang mengherankan ialah seorang insan ringan bagi dia, mudah bagi dia menjaga diri, berhati-hati dari makan yang haram, dari tindakan kezaliman, berzina, mencuri, minum khamr, memandang yang haram. Dia bisa menahan dirinya, menjauh dari semua itu. Dia bisa mengontrol dirinya. Dia bisa. Jangan zalim, jangan minum khamr, jangan mencuri, jangan maling, jangan berzina. Bisa dia. Namun wa yas'ubu 'alaihi tahaffudhu min harakati lisanih. Tapi sulit bagi dia untuk menjaga, mengontrol pergerakan lesannya. Beliau mengatakan hatta tarrajula yusharu ilaihi bid-dini waz-zuhdi wal ibadah. Hingga kamu melihat, kamu dapati seseorang yang diisyaratkan, yang ditunjuk kepada dia tentang agamanya, zuhudnya, ibadah. Jadi orang yang masyhur dengan agamanya, ibadahnya, zuhudnya, orang saleh. Ini orang, kalau kamu bicara agama, ini orangnya. Bicara ibadah, ini orang. Bicara kezuhudan, ini orang. Namun kata beliau, wa huwa yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala. Namun dia berucap dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang Allah murkai, tidak terbayang di benak dia selama ini. Ngomong, bicara, nyeplos tanpa dia pikir, tidak pernah dipikir sebelumnya. Yanzilu bil kalimatil wahidati minha ab'ada mimma baidal masyriq wal maghrib. Dia tersungkur dengan satu kata saja lebih jauh dari jarak timur dan barat. Beliau mengatakan wa kam tara min rajulin wari' anil fawahish wa dhulmi. Betapa banyak kamu lihat orang yang berjuang warak, berusaha warak, meninggalkan yang keji-keji, fawahish, tindakan yang keji, tindakan yang kezaliman-kezaliman. Walisanuhu yufri fi a'dha'il ahya'i wal amwat wala yubali ma yaqul. Tapi lesan dia ambiar. Yufri itu keluar begitu tanpa kontrol. Bus-bus begitu. Ambiar kan ya. Lesan dia sudah ambiar, turah begitu. Membicarakan kehormatan orang-orang yang masih hidup atau yang telah mati. Tidak peduli apa yang dia ucapkan. Ini ajaib. Kalau itu menimpa orang awam, mungkin terjadi pada orang-orang yang dikenal orang ahlul ma'asi, fasik, fajir, mungkin. Dikenal sebagai orang yang sayyid, orang yang jahat, jelek, mungkin. Hal biasa. Tapi ini fenomenanya menimpa orang-orang yang dikenal agamanya, sikap zuhudnya, sikap waraknya, ibadahnya, nampak orang yang soleh, bertakwa. Tapi subhanallah, lesannya itu tajam. Lesanya tak terkontrol. Membicarakan kehormatan banyak orang yang masih hidup, yang telah mati. Membicarakan orang-orang yang terhormat, yang mulia. Tidak peduli yang dia sampaikan, yang dikatakan. Ini ajib. Belum melanjutkan. Wa idza aradta an ta'rifa dzalik. Kalau kamu kepingin buktinya, kepingin tahu hal ini. Orang soleh secara ubudiahnya tapi lesanya lambi turah. Mengucapkan hal-hal yang Allah murkai dan dia tidak sadar, dia tidak peduli. Fanzur fima rawahu muslimun fi sahihihi. Kamu cermati, kamu renungkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Min hadithi Jundub bin Abdullah. Semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haddatha. Beliau menceritakan sallallahu alaihi wa sallam. Anna rajulan qal. Dahulu ada seseorang laki-laki. Dia mengatakan sebuah statement. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah enggak bakal mengampuni si fulan. Kalau menengok hadisnya, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ini ada asbabul wurudnya. Dua orang sahabat, yang satu soleh, ahli ibadah, takwa, masya Allah, yang satunya ini ahli maksiat, pendosa. Teman yang soleh itu berapa kali menegur dia supaya jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa, jangan mengerjakan hal semacam itu. Diulangi lagi, dosa lagi. Tegur lagi, diulangi lagi. Tegur lagi, diulangi lagi. Sampai yang pendosa ini mengatakan, kamu kayak diutus ngawasi saya saja. Itu urusanku dengan Allah Azza wa Jalla. Sudah bosan dengan teguran temannya tadi. Sang teman ini subhanallah mengucapkan kata-kata tadi. Mungkin saking jengkelnya, mungkin saking memandang temannya ini, banyak dosanya. Langsung mengatakan seperti ini, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Sungguh demi Allah, Allah enggak bakal mengampuni si fulan. Rasul mengatakan, wa inna Allah ta'ala qal. Allah Jalla wa'ala berfirman, man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfir li fulan, fa inni qad ghafartu li fulan, wa ahbattu 'amalak. Allah berfirman, siapa orang ini yang berani bersumpah atas namaku? Yata'alla itu yahlif. Dia bersumpah menggunakan namaku dan mengatakan aku tidak mengampuni si fulan. Siapa ini? Sungguh kata Allah, aku telah mengampuni dosa si fulan dan aku hapuskan semua amal. Sang pendosa Allah ampuni. Yang fasik Allah ampuni. Sadar dia orangnya banyak dosa. Orang yang soleh tadi itu dengan satu kata yang dia ucapkan justru menghancurkan dunia akhirat. Kata Al-Qayyim rahimahullah, fahadhal abid alladhi qad abadallaha ma sya'a ayya'budahu ahbatat hadhil kalimatul wahidatu amalahu kullah. Ahli ibadah ini yang mungkin sudah ibadah kepada Allah di waktu yang sangat lama yang Allah kehendaki. Satu kata yang dia lafalkan itu menghancurkan semua amalan dia. Semua amalan dia. Satu kata. Menghancurkan semua amalan dia. Wa fi hadits Abi Hurairah nahu dzalik. Hadits itu yang di atas juga disebutkan dalam hadits dari sahabat Abu Hurairah semata dengan itu. Dan di akhir hadits beliau mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhirat. Hamba yang soleh tadi mengucapkan satu kata yang membinasakan dunia akhiratnya. Intah. Ini hal yang betul-betul menjadi renungan kita semua para klofikum, supaya lisan ini, nikmatul lisan ini betul-betul disyukuri, dan bentuk syukurnya adalah betul-betul digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang Allah ridai, menyampaikan hal-hal yang Allah cintai. Sangat penting dikarenakan banyak poin-poin alasan di atas. Dan ini yang sangat menakjubkan, yang sangat ajaib, sangat mengherankan. Fenomena miris, fenomena yang membuat kita harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati, dikarenakan tidak cukup dengan semata-mata kesolehan anggota badan, kesolehan secara zahir, soleh dalam banyak hal, tanpa perhatian dengan lisan. Kita harus mensolehkan lisan kita, menjadikan lisan yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, lisan yang saleh, yang betul-betul hanya melafalkan apa yang Allah ridai. Barakallahu fikum. Hal yang lain lagi. terkait nanti di yaumul qiyamah. Ternyata sebab terbanyak yang terbesar yang membuat banyak hamba-hamba Allah tersungkur ke neraka jahanam ialah ulah lesannya. Disebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Panjang hadisnya. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, bertanya kepada beliau banyak hal. Ya, menanyakan tentang amal yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan ke neraka. Lalu beliau menambahkan hal-hal yang penting dari amal saleh. Terakhir beliau mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Maukah aku sampaikan kepada kamu inti dari semua di atas? Beliau mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Maka beliau memegang lisannya. Fa akhadha bi lisanihi, memegang lidahnya sambil mengatakan, "Kuffa 'alaika hadha." Kamu tahan lisanmu, jaga lisanmu. Maka sahabat yang mulia tadi, sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, mengatakan, "Apakah kita nanti akan dihukum, akan disiksa disebabkan karena lisan kami ya Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, "Wailaka ya Mu'ad, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu al-sinati." Bukankah yang membuat orang-orang tersungkur ke dalam neraka jahanam di wajah-wajah mereka atau pada muka-muka mereka, hidung-hidung mereka, melainkan hasil ulah lesa mereka sendiri? Jawabannya, iya. Yang membuat banyak orang tersungkur masuk ke dalam neraka jahanam, wajahnya dulu atau hidungnya dulu tersungkur dalam neraka jahanam, itu semua asbab yang paling banyak adalah hasil lesanya. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam menerangkan riwayat di atas. Al-Muradu bihasid al-sunnah, yang dimaukan dengan hasidah, hasid al-sunnah, hasil panen lesan yang membuat orang banyak dimasukkan dalam neraka jahanam, ialah jazaul kalamil muharrami wa uqubatu, balasan ucapan-ucapan yang haram, hukuman-hukuman ucapan yang haram. Beliau mengatakan, "Fa innal insana yazra'u biqawlihi wa 'amalihi alhasanati wasayyi'at." Masing-masing insan itu menanam, bercocok tanam dengan ucapannya dan dengan amalannya. Cocok tanam kebaikan atau kejelekan. Tergantung apa yang diucapkan dan yang diamalkan. Mungkin hasanah kebaikan, mungkin sayi'ah kejelekan. Thumma yahsudu yawmal qiyamati ma zara'. Kemudian di hari kiamat nanti dia akan menuai apa yang dia tanam. فَمَنْ زَرَعَ خَيْرًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ حَتُ الْكَرَامَةِ. Barang siapa yang menanam kebaikan berupa ucapan atau perbuatan, dia akan menuai kemuliaan, karamah. وَمَنْ زَرَعَ شَرًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ حَصَدَ غَدًا النَّدَامَةِ. Dan barang siapa yang menanam kejelekan, kejelekan berupa ucapan atau amalan, maka nanti besok dari kiamat akan menuai penyesalan nadamah. Belum menegaskan, wa zahirul hadis yadullu ala anna aktsara ma yurkhidu bihi an-nasa an-nara an-nutqu bi al-sinat. Zahir hadisnya menunjukkan bahwasanya yang paling banyak, hal yang paling banyak yang dengan itu orang masuk neraka ialah ucapan lesan mereka, kata-kata mereka, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lontarkan dengan kata-kata, inilah asbab terbanyak yang membuat orang masuk dalam neraka. Fa inna maksiatan nutqi yadkhulu fi asyrik. Dosa ucapan, maksiat dengan ucapan dimasukkan di dalamnya kesyirikan-kesyirikan. Namanya syirik lafzi. Ucapan-ucapan mengandung kesyirikan. Wa hiya a'zamu dzunubi innallahi ta'ala. Dan syirik dosa yang paling besar di sisi Allah. Wa yadkhulu fiha al-qawlu ala Allahi bighairi ilm. Juga dimasukkan di dalam dosa ucapan, ialah berucap atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Bicara tentang Allah, tentang agamanya, tanpa ilmu. Wahuwa qarun syirki. Dan itu qarinya kesyirikan. Yang digandengkan dengan kesyirikan. Wa yadkhulu fiha, masuk pula dalam kategori dosa ucapan, ialah syahadat zur, persaksian dusta, allati adalat al-isyraka billah, yang dosa persaksian dusta ini menyamai dosa syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yadkhulu fi as-sihr wal qadhaf wa ghairu dhalik min al-kaba'ir wa as-saghair kal-kadhib wal ghibah wa namimah. Dan juga dimasukkan dalam dosa-dosa lesan, ucapan, dosa sihir, mantra-mantra sihir, mantra teluh, qadzaf, menuduh orang lain, menuduh orang lain berzina dengan tanpa bukti, dan yang selain itu, dosa besar, dosa kecil, kayak riba, dusta, riba, namimah, banyak banget. Lalu mengatakan, wasairul ma'asi al-fi'liyatu la yakhlu ghaliban min qawlin yaqtarinu biha yakunu mu'inan 'alayha. Dan hampir semua dosa-dosa perbuatan fi'il itu tidak pernah kosong pada umumnya adanya ucapan-ucapan yang menyertainya. Dosa perbuatan umumnya disertai dengan ucapan yang menyertai, atau ucapan yang membuat dia, yang membantu dia mengerjakan dosa perbuatan tadi. Sehingga hampir semua dosa-dosa yang ada, yang kufur, yang syirik, dosa besar, dosa kecil, itu di sana ada andil lisan padanya, andil ucapan padanya. Allahul musta'an. Dari sini qul inna a'udzubika minasy syaitonir. Masing-masing kita dituntut untuk mengontrol lisan, menjaga lisan, memastikan bahwasanya lisan ini yang diucapkan, yang diutarakan, hal yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim ketika menerangkan riwayat di atas yang tadi kita bahas hadisnya, kan? Beliau mengatakan wa fi hadzal hadits hasun ala hifdzil lisan. Pada hadis ini ada anjuran untuk menjaga lisan, mengontrol lisan. Fayambaghi liman arada ayyantiqa ayyatadabbara ma yaqul qabla ayyantiqa. Seyogianya bagi orang-orang yang hendak bersuara, dia tadabur dulu. Dia mencermati dulu, mentadaburi dulu, merenungkan dulu apa yang bakal dia sampaikan, apa yang bakal dia ucapkan sebelum bersuara. Pikir-pikir dulu. Ucapan baik atau tidak. Ucapan khair atau tidak. Ucapan khair bermaslahat atau tidak. Membawa kebaikan atau tidak. Khair insyaAllah. Maslahat insyaAllah. Motivasi kamu apa? Ikhlas atau tidak. Cek semuanya itu. Fa in zaharat fihi maslahatun takallam wa illa amsak. Kalau nampak jelas bagi dia kemaslahatannya di situ, dia berbicara. Kalau tidak, amsak. Dia tahan lesannya. Berhenti jangan berbicara. Barakallahu fiik. Sehingga fenomena azakumullah dari banyak sisi terkait dengan zat lesannya, terkait dengan kondisi real tengah-tengah masyarakatnya, dan nanti yaumul qiyamah, banyak hal yang betul-betul diikat dengan yang namanya lesan. Satu kata Allah ridai mengangkat martabat seseorang. Satu kata Allah murkai membuat binasa dunia dia, agama dia, akhiratnya. Satu kata yang Allah murkai membuat dia tersungkur dan neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, lesan itu nikmat. Dengan lesan, dengan lidah, bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka wajib mensyukuri nikmat. Dan syukur nikmatnya adalah gunakan lesan ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata, aqwal, kalimat yang yurdillahi tabaraka wa ta'ala, yang membuat Allah ridha, barakallah. Ketika itu yang kita perjuangkan, perjuangan sekuat tenaga supaya lesan terjaga, terkontrol, hanya mengucapkan kata-kata yang Allah ridhai, minimal mentoknya yang mubah. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang haram, apalagi yang syirik, apalagi yang kufur, maka jaminannya luar biasa. Bukan semata-mata rafu darajat, terangkat derajatnya, bukan semata-mata orang itu dikatakan sebagai orang yang baik, etikanya bagus, adabnya baik, tutur katanya lembut, dikatakan orang khair oleh masyarakatnya, hasanul khuluq, bagus akhlaknya oleh masyarakatnya dan sekitarnya, dalam pandangan agama, namun yang paling besar adalah itu semuanya jaminan dia meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Meraih surga. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Itu yang luar biasa. Ini yang memotivasi kita senantiasa menjaga lisan, mengontrol lisan dan berjuang supaya lisan kita mengucapkan kata-kata yang Allah ridai. Rasul mengatakan dalam sabdanya, barang siapa yang menjamin untuk dia menjaga apa yang diantara dua lihyahnya, dua jenggot. Yang pertama, hadhihi lihyah. Yang kedua, kumisnya. Ini juga dikatakan sebagai lihyah. Ini kumis, lihyah. Yang ini janggut, yang ada jenggotnya lihyah. Antara itu adalah mulutnya. Dia menjamin untukku komitmen betul-betul menjaga lesannya. Wa ma baina rijlaihi, dan menjaga yang di antara dua kakinya, kemaluannya. Adman lahul jannah, maka aku jamin untuk dia al jannah. Luar biasa. Sehingga bukan semata-mata menjaga lesan, syukur nikmat dengan menjaga lesan, bukan semata-mata menampakkan akhlak mulia, etika yang baik, dengan tutur kata yang santun, yang lembut, yang baik, bukan semata-mata meraih pahala besar di dunia, rifatul darajat, tetapi untuk menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Maka kita berlomba-lomba, berjuang sekuat tenaga, menggapai ridha-Nya Allah, menggapai martabat yang sangat tinggi, menggapai al-jannah, dengan lesan kita. Pastikan mengucapkan hal yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, barakallahu. Ini untuk mukadimatul pembahasan, dan akan diteruskan lagi insyaAllah ba'dal maghrib nanti. Poin penting terkait dengan masalah ini, qawaid wa dawabit yang disampaikan oleh para ulama dalam bab ini, supaya kita betul-betul bisa menjaga lisan dan bisa mengucapkan hal-hal yang Allah ridai. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.